Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bung Gomez. Saya cuma dengar suaranya tapi gak pernah lihat mukanya. Satu hari kita ketemu ya. Tapi suaranya kalau nyanyi kayaknya bagus banget karena menggema dan menggetarkan hati. Bulan. Terima kasih. Baik. Oke ya. Oke. Baik ini cuma. Oke. Udah ketemu. Tahun lalu. Tapi kemarin dulu waktu kita lagu ini. Cinta kita ini besar di meletup. Saya dibilang masih muda katanya. Enggak pernah saya pergi datang menyanyi sama beliau. Belum masih kecil ya enggak ya. Jadi ceritanya waktu itu saya masih kecil sekali, masih sekolah. Umurnya? Jadi, 7 tahun, 8 tahun? Masuk di SMA. Jadi waktu itu saya, enak aja. Waktu itu saya datang, abang kan tidak tahu sama sekali wajah, hanya dengar suara. Jadi abang mikirnya saya adalah seorang penyanyi terkenal di Indonesia. Terus ketika saya datang ke Malaysia, hanya diberitahu oleh PT Musica Studio bahwa kamu nanti akan menyanyikan lagu ini. Ini laki-laki, ini wanitanya, ini laki-laki wanita. Saya bingung ya, laki-lakinya siapa? Itu loh yang kamu pernah dengar nyanyi, dia Isabella. Langsung gemeter lutut. Kebayang. Begitu saya bilang sama mama kan, mama kan yang selalu nganter-nganter kan. Begitu dibuka studio, langsung saya kan ngefans banget yang namanya Emmy Shirt. Karena saya tidak pernah mau menjadi penyanyi kecuali duet dengan Abang Emmy. Terwujud langsung. Ketika masuk studio, di lift tuh udah jalan tuh gemeter. Namanya anak kecil gitu ya. Gimana ya, ma bisa keluar gak ya nih suara gitu. Nah, pas ketemu abang, abang tuh menyapa tuh dengan, halo Inka, apa kabar? Pas lihat, you masih budak. Maksudnya kamu masih anak-anak. Masih kecil. Masih kecil. Gak lihat dari Instagramnya atau apa? Tapi ada yang lucu. Saya manggilnya Kak Emmy, apa kabar? Jangan panggil kakak, kalau kakak di sini wanita. Kami, Ada kesan apa waktu pertama? Namanya juga pertama. Betul. Yeah. Kakak tuh udah ketiga. Kakak itu kan kakak. Emi. Kakek. Sok, harus ngerti tradisinya. Ari budak kecil ini budak kalit. Ya, benar-benar. Barusan teh punggungnya. Saya teh, oh kok sama ya ternyata bahasa Malaysia ya. Iya. Budak ya. Budak. Budak. Budak. Iya, saya ingin menanyakan Amy Search. Ya. Kesan waktu itu jumpa dengan Inka Christie pertama kali. Iya, pertama kali saya waktunya label bilang saya harus nyanyi duet sama Inka Christie. Yeah. So, saya tanya siapa itu Inka Christie. Dia bilang dia adalah new talent ataupun seorang artis baru. Dan saya lama enggak baru enggak biasa aja. Ya. Jadi saya bilang okay, saya bagi harap lagu suara ini menjadi sesuatu yang terbaik ya, untuk dia, yeah, untuk dia yang baru, semoga dapat melonjakkan nama dia di tempat yang dia inginkan. Dan ternyata terjadi juga. Iya, ternyata terjadi. Akhirnya meletup. Luar meletup, biasa. Ya, meletup. Sekali lagi aplaus untuk mereka berdua hadir yang ada di sini. Karena 20 tahun lebih mereka tetap menjadi legend. Lagu ini bahkan dibawakan oleh beberapa artis Indonesia. Setuju, Bu. Luar ini lagunya biasa. golden banget. Ada yang udah pengen disapa banget tuh kayaknya, Bu. Baiklah, saya ingin membahas juga soal beberapa dokumen foto. Nah, kita lihat di belakang sana. Ya Allah, coba kita lihat ini. Andy Serge dan ini. Kembali kan ya. Ini sama. Rambutnya hampir sama. Ini tidak ya, disengaja karena musimnya kan begitu kan. Lagi musim Isabella ikut-ikutan. Waktu ini kita menang apa? Emmy Anugerah Musik Indonesia. Oh. Musik Indonesia. 91 ya waktu itu. 91. Tapi kayak kembaran ya? Kembaran betul. Mirip sekali mereka berdua. Coba. Ini Emmy Search. Iya. Ya, Emmy itu pas di foto lagi kaget atau gimana? Saya tidak pernah senyum ya. Kenapa Inka? Kenapa gak pernah senyum? Soalnya waktu itu kan masih budak. Masih budak. Jadi masih kaku gitu ya. Masih pemalu ya. Maksudnya gak percaya waktu itu saya rekaman ya, langsung dapat penghargaan. Iya mas. Coba ada lagi. Ada foto yang lain. Kita bahas lagi. Satu lagi. Wow. Ini yang emisat yang mana? Kacamata dong. Oh iya. Satu bulu mata, satu bulu bahu ya. Luar biasa. Waktu itu berapa penjualan? Ini tahun 2006. Oh ini masih cukup baru, 2006. Pas tsunami ya, abang ya. Ini apakah pertama kali ketemu kembali pada saat itu, 2006? Enggak, saya ketemu abang tuh tahun 91. Ya. Tapi ini yang jangan pisahkan, syutingnya di Singapura dan Malaysia itu 2005-2006. Oh, ya. Begitu. Jadi, saya mau tanya waktu itu lagu ini, itu sampai meledak sampai berapa kopi? Kopi, saya kopi. Itu aku enggak tahu berapa kopi. Ya, ada yang macam-macam sih, ada yang bilang sampai 1 juta. Wow, pada waktu itu luar biasa. Pada waktu itu penjualan album kan memang seperti itu. Kalau foto yang ini, bang? Itu Lin kecil. Gilang. Oke. Nakal nih Gilang. Walau bagaimanapun juga, suasana hari ini memang tetap ceria, tetap ria, dan tentu penuh cerita. Ya. Siap. Di puluhan tahun yang silam, kembali lagi hari ini dan begitu luar biasa perasaan kita semua di sini. Betul. Terima kasih banyak Inka Christie. Sama-sama, terima kasih. Saya appreciate lu hadir di sini walaupun cuma sesaat tapi menggali kembali kenangan-kenangan kita semua. Iya. Siap, Bu. Kalau terima begitu, kasih lah Bung Komes. Saya ucapkan juga selamat datang, selamat bertugas untuk Zizi. Halo Bung Komes. Hai. Salam kenal dari Zizi, saya. Salam kenal Bung Komes. Bye-bye bersama tiga pria di sana. Kita itu gimana? Kalau mereka nakal, lapor saya biar saya jewer kupingnya. Oke, selamat malam untuk para komentator semuanya sudah hadir. Ini Desi, selamat malam. Desi Ramasari, kabar baik, sehat selalu, cantik selalu. Garut Sahanaya, selamat malam.